إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Allah yang Maha Rahman dan Rahim terhadap hamba-hambanya banyak menghabarkan barakallahu fikum di dalam Al-Quran tentang musuh yang nyata bagi hamba-hambanya yang mana musuh tersebut barakallahu fikum لا يفتر منا ليلا ولا نهارا سرا ولا جهارا yang mana musuh tersebut barakallahu fikum tidak pernah lelah dari menggoda hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam secara terang-terangan dan secara rahasia terus melancarkan penipuannya barakallahu fikum dan tipu dayanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian sebagai musuh. Dan jadikanlah dia sebagai musuh. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, La tattabi'u khutuwati syaitan, Wa man yattabi'u khutuwati syaitan, Fa'innahu ya'muru bil fahsyai wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد ولكن الله يزكي من يشاء Wahai orang-orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah syaitan dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan sesungguhnya dia syaitan memerintahkan kepada kejelekan kepada fahisyah kekejian dan kepada kemungkaran kalau seandainya tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih barakallahu fikum tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya Ibadallah, syaitan yang merupakan musuh yang nyata, yang sebenar-benar musuh bagi Bani Adam, permusuhan, yang memancangkan permusuhan, barakallahu fikum, memiliki tipu daya, memiliki perangkap-perangkap untuk membinasakan Bani Adam. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja setan itu menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Barakallahu fikum. Allah menghabarkan dan memperingatkan, siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai temannya, siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai makhluk yang ditundukinya, yang diturutinya, sungguh dia akan mendapatkan dan akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira husranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, sebagai pembelanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia akan merugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, yang mana syaitan selalu memberikan janji-janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan tersebut kecuali tipu daya semata. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, barakallahu fikum, kata As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, beliau mengatakan litakun minkum adawatun ala balihi wala tuhmilu muharabatuhu wala tuhmilu muharabatahu kulla waqtin. Kata beliau, hendaklah kalian manusia, barakallahu fikum, memiliki dan merasakan selalu permusuhan dengan syaitan tersebut. Jangan sekali-kali lalai, lengah, barakallahu fikum, dari permusuhannya. Setiap saat, setiap waktu, barakallahu fikum. Fa innahu yarakum wa antum la tarawnahu. Karena dia, setan itu, melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihatnya. Dan barakallahu fikum, syaitan selalu mengawasi kalian dan mencari-cari kelengahan kalian. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian, barakallahu fikum, syaitan akan selalu mencari jalan-jalan untuk menyesatkan manusia, untuk membatalkan dan menghancurkan amalan manusia. Barakallahu fikum. Syaitan datang kepada kita manusia dalam setiap keadaan. Barakallahu fikum. Kama rawi Imam Muslim rahimahullahu taala min hadis Jabir bin Abdullah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna syaitana hadar ahadakum inda kulli syai'in min kulli sya'nihi hatta hadarahu inda ta'amihi. Sesungguhnya setan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaannya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai setan datang ketika salah seorang di antara kalian makan. Dan banyak, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya setan demikian ganasnya, demikian semangatnya untuk menggelincirkan dan menggoda dan merugikan manusia. Datang dalam setiap keadaan manusia. Barakallahu fikum. Ketika makan, dia datang untuk menghilangkan keberkahan makan tersebut. Ketika tidur, barakallahu fikum, dia datang untuk menghilangkan dan mengambil, barakallahu fikum, fadilah dan keuntungan daripada tidur tersebut. Ketika, barakallahu fikum, seseorang bersama keluarganya dia tetap datang barakallahu fikum, dan barakallahu fikum setan datang dalam setiap keadaannya, bahkan di dalam keadaan salat barakallahu fikum, yang mana salat merupakan perkara yang besar, dia datang ketika seseorang salat barakallahu fikum. Kemudian dikatakan kepadanya, uzgur kada, uzgur kada, hatta la yadri kam qad shalla, ingat ini dan ingat itu, sampai dia tidak mengetahui dan lupa berapa rakaat dia telah salat barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifatis salah, dalam masalah menoleh di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ikhtilasun yastalisuhu syaitan, itu adalah curian yang dilakukan oleh syaitan, mencuri salatnya, pahala salatnya seseorang barakallahu fikum. Maka dengan demikian barakallahu fikum, ganasnya, semangatnya barakallahu fikum syaitan, permusuhannya terhadap kita manusia Bani Adam. Demikian gambaran-gambaran dari Rasulullah SAW, maka berkewajiban kepada kita, kita senantiasa dalam setiap keadaan kita, lebih-lebih nah pintu-pintu kebaikan ketika terbentang kepada kita, maka kita jangan lupakan musuh kita syaitan selalu hadir di setiap jalan, yang akan menggagalkan dan akan mengurangi dan akan menggelincirkan dan menipu dan memberikan angan-angan barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika barakallahu fikum, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Safiyyah radhiyallahu anha menjenguk Rasulullah SAW ketika dalam keadaan i'tikaf, kemudian Safiyyah berbicara dalam tempat i'tikafnya Rasulullah SAW, kemudian beberapa saat Rasulullah SAW keluar mengantarkan Safiyyah, kemudian ditemui oleh dua ansar di jalannya. Kemudian dua ansar tersebut barakallahu fikum bergegas karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala nisrikuma, tetaplah dalam posisi kalian berjalan seperti biasa. Ini adalah Safiyyah bintu Huyai. Kemudian dua ansar tersebut mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, masuci Allah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yajri min bani Adam majradam, fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum syarra aw syai'an. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu mengalir pada manusia, pada peredaran darah manusia, maka sungguh aku sangat khawatir dan takut bahwasanya setan mencempakan kepada hati kalian berdua kejelekan. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, demikian asyaitan barakallahu fikum bukan hanya merusak peribadahan seseorang, bukan hanya barakallahu fikum merusak enam amal ibadah barakallahu fikum, tetapi merusak hati-hati kita Bani Adam, hubungan kita bersama sesama kita barakallahu fikum bisa rusak dengan makar daripada syaitan tersebut. Syaitan akan mencempakan barakallahu fikum permusuhan dalam hati-hati kita Bani Adam barakallahu fikum. Maka oleh karena itu dalam setiap keadaan, dalam setiap barakallahu fikum amalan, hendaklah kita selalu mawas diri dari tipu daya syaitan tersebut barakallahu fikum. Jangan merasa aman barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rawal imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب walakin fit tahrishi bainahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jaziratul Arab. Tetapi syaitan tidak akan berputus asa, barakallahu fikum, dalam menegakkan tahrish, kerusakan di antara mereka manusia, memutuskan, saling memutuskan silaturahim, sering merubah hati-hati mereka, barakallahu fikum. Setan demikian keadaannya, barakallahu fikum. Dia berputus asa untuk disembah untuk oleh orang-orang yang salat, karena mereka telah bertauhid, barakallahu fikum. Tetapi setan tidak berputus asa, barakallahu fikum, untuk melaksanakan tahrish. At-tahrish, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-ifsad wa taghyiru qulubihim wa taqatuhum. Bahwasanya setan tidak pernah berputus asa dari tahrish. Tahrish itu, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-ifsad, merusak di antara kita manusia, merusak di antara Bani Adam, barakallahu fikum, satu sama yang lainnya dirusak, barakallahu fikum. Kemudian wa taghyiru qulubihim, dan merubah dalam hati-hati mereka yang asalnya damai menjadi rusak, barakallahu fikum. Wa taqatuhum, dan barakallahu fikum, setan tidak berputus asa untuk memutuskan mereka, memutuskan hubungan mereka manusia, barakallahu fikum, satu dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, barakallahu fikum, maka sungguh makar syaitan itu banyak, barakallahu fikum. Tidak ada satupun jalan, lebih-lebih itu jalan kebaikan dan ibadah, kecuali di dalamnya, barakallahu fikum, syaitan selalu mengajak kepada kekeliruan, mengajak kepada kesalahan, dan menjerumuskan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kewajiban bagi kita semuanya, talabatul ilm, satu dengan yang lainnya, kemudian barakallahu fikum, para talabah dengan asatidnya, dengan satu ustaz yang lainnya, dan satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya, barakallahu fikum, harus pandai-pandai, barakallahu fikum, nam sadar dan pandai-pandai menjaga, jangan sampai setan masuk ke dalam nam hati-hati kita, kemudian menebarkan permusuhan dan tahrish di antara mereka, barakallahu fikum. Ingat, barakallahu fikum, tidak ada satu jalan pun kecuali setan akan datang untuk membatalkannya, barakallahu fikum, untuk menggugurkannya, untuk membuat permusuhan dan perceraian, barakallahu fikum, di dalam nam muamalah-muamalah kita, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menghindar dari hal itu semuanya, terlepas dari godaan dan tipu daya syaitan, maka barakallahu fikum, selain kita selalu mawas diri, maka kita menjaga diri kita dengan azkar, dengan zikir-zikir, barakallahu fikum, baik zikir pagi dan petang, ataupun tidur sebelum malam, atau tidur malam, zikir sebelum tidur, barakallahu fikum, atau zikir-zikir yang lainnya, barakallahu fikum, untuk terjaga daripada tipu daya syaitan. Nam Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, tentang kisah iblis mencuri atau setan mencuri harta zakat, maka ketika itu dia menjelma seperti manusia. Ketika itu barakallahu fikum mengatakan dan mengajarkan kepada Abu Hurairah, idza waita ila firashika faqra ayatal kursi fa innaka lay yazala alayka min Allah hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Apabila engkau hendak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Kalau engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan mendapatkan penjagaan 6 sampai pagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi, barakallahu fikum. Kemudian zikir-zikir yang lainnya, barakallahu fikum, 6 sebelum makan, sebelum tidur, sebelum 6 yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, barakallahu fikum, semuanya itu agar kita terjaga dan terlindungi dari godaan dan makar asyaitan, barakallahu fikum, yang sangat semangat, yang tidak pernah futur, yang tidak pernah lelah, selalu mengintai, barakallahu fikum, siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi ataupun rame-rame, maka dia selalu hadir untuk menggelincirkan manusia, barakallahu fikum. Maka itu semuanya, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita semuanya, agar kita semuanya memiliki, barakallahu fikum, pintu penjagaan dari masuknya tipu daya setan dari berbagai sisi kepada kita, barakallahu fikum, yang intinya tujuannya dan puncaknya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, setan tersebut hanyalah menyeru, barakallahu fikum, kecuali untuk menjadi penghuni neraka, barakallahu fikum. Jangan kita menjadi orang yang tertipu oleh syaitan, jangan kita menjadi orang-orang yang mengikuti angan-angan, barakallahu fikum, yang diberikan oleh syaitan, karena syaitan tidak lain memberikan janji dan tipuan janji-janji, nah barakallahu fikum, kecuali menipu kita semuanya, barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, barakallahu fikum. Wastaghfirullah li wa lakum.